sekarang hari ini kita mau kayak review, kita ngobrol santai aja ya, kayak kita bedah buku kayak ya analisis atau bedah buku ugal-ugalan lah istilahnya. Siapa mau pertama nih? Area-area ya. Area kibo buku apa nih? Nah, nih. Kibo buku apa? Kan aku, kedua kibo buku nih. Aku bawa dua buku. Tapi yang udah tak baca nih yang pertama nih. Tuesday with Mori. Selasa bersama Mori. Yang kedua itu karyanya siapa? Ini karyanya Mitch Albom. Ini artinya emang dia sendiri yang nulis, dia yang mengalami, dia yang nulis. Oh, ini kisah pribadi, kisah nyata. Terus. Inti bukunya nih, Mitch Albom ini kan punya profesor. Punya profesor pas dia kuliah. Dosen kan, dosen. Spoiler alert. Oke, ini spoiler ya. Kita bahas sedikit. Enggak apa-apa ya, dong. Itu inti ceritanya. Iya. Okay. Aku juga enggak ingat sih dalam ceritanya apa gitu. Ternyata mungkin satu tahun lalu sih tetap aja. Yang kita bahas mungkin cuma sedikit dari inti keseluruhan bukunya ya. Oke, lanjut gimana? Jadi dulu kan dia bimbingan sama dosennya ini. Sekarang dia itu sudah lebih besar, lebih dewasa gitu, dan profesornya itu juga udah pensiun kan, udah gak jadi dosen lagi. Terus profesor ini dia lihat lagi di TV itu profesornya sakit. Jadi dia datang berkunjung ke rumah profesornya. Ya ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya jadinya rutin gitu, kayak dulu kan dia bimbingannya hari Selasa gitu. Sekarang dia ketemu terus setiap hari Selasa untuk ngobrolin tentang kehidupan, tentang life lah ya, tentang life. Okay. Terus apa yang dari buku ini, apa yang menurut yang kita anggap ini kok menarik sampai kamu akhirnya jatuh cinta lah istilah tanda kutip, maksudnya untuk terus untuk involve ke buku itu kan nggak gampang ya. Apalagi baru kayak aku nih, baru baca nih, untuk involve ke satu buku itu ada yang mungkin yang buat aku tuh kayak aku suka alurnya, kayak aku suka karakternya. Kalau ini apa yang suka? Kalau ini tuh karena versimu ya. Iya. Kalau aku jujur sih enggak gini ya, enggak pengen baca buku tuh ya biar habis dulu lah kan. Okay. Nah, masalah menikmati atau enggak kan nanti. Okay. Yang penting kan habis dulu. Tapi yang satu yang aku kagumi di sini itu karena hubungan antara profesor sama mahasiswa itu deket. Jadi mereka ngobrol santai tentang kehidupan. Kalau di sini kan mungkin ketemu dosen takut lah gitu ya. Okay. Ya atau gimana gitu. Sekarang kalau di buku ini dijelaskan kalau mereka tuh emang hubungannya dekat, nggak di kampus pun ngobrol bareng tentang apapun itu biasa gitu. Dan sampai akhirnya dosennya ini meninggalkan dunia inilah bilang. Itu mahasiswa ini tetap terinspirasi sama dosennya gitu sih. Kalau di bukunya ini Tuesday with Mori. Terus ada nggak yang gimana ya, part favorit gitu atau nggak, quotes mungkin? Lupa sih. Udah lama soalnya nggak baca lagi. Okay. Tapi yang menarik selain nih bukunya ada kan, emang ditulis sama yang mengalami langsung. Itu juga dibuatin filmnya sih, nggak salah. Ada filmnya. Ada filmnya, sampai dibuatin filmnya. Okay. Jadi kalau misalnya tertarik baca bukunya atau nonton filmnya sih, boleh langsung cari aja. Judulnya sama juga, Tuesday with Mori. Oke. Berarti karakternya di sini juga mungkin lumayan kuat ya? Ya, karakternya dosennya sama si Mitch Albom ini sebagai mahasiswanya yang mengalami kan. Ngikutin bagaimana perkembangan dosennya ini sampai sakitnya makin parah gitu. Oke. Mantap. Terus berarti bagian-bagiannya itu belum ya, belum gini. Karena aku sendiri lupa juga isinya. Oke. Ini tuh bukunya itu berapa halaman? 207. Ya, kalau ngeren baca sih cepet ya. Cuma waktu itu kan baca mungkin 2 bab, selesai dulu 2 bab. Bener. Jadi mungkin sampai semingguan lah. Kalau masalahnya intermezzo sedikit. Kalau misalnya mau baca itu kan kayaknya untuk satu buku tuh, apalagi untuk kita yang aku nih pemula untuk baca kan. Kayak untuk involve ke satu buku, untuk satu habis, untuk sehari atau nggak seminggu lah. Itu kayaknya susah deh. Bener. Susah sih? Susah emang. Karena kita kan, aduh capek nih. Ya. Nah segitu dulu deh. Bener. Nah, udah nggak kuat lagi bacanya gitu. Ya bisa lagi. Terus kalau kita nggak gini juga, nggak niat amat loh. Kalau nggak niat amat tuh kita baca 2 bab, itu kita tinggalin lama. Ya bener. Sampai lupa, baru besok-besoknya, aku mau lanjutin baca, baru baca lagi. Dia bikin lama. Oke. Berarti kita bahas ini cuma segitu dulu ya untuk Tuesday with Mori. Kalau Kalau Ajas sekarang nih kita ngobrol ya, ngobrol dengan Ajas nih sekarang. Ajas bawa buku apa sih? Kalau aku, kalau tadi Arya kan bawa buku dari luar negeri lah gitu ya. Mantap. Kalau aku nih sekarang tapi bawa karya anak lokal. Produk lokal itu. Mantap. Cinta Indonesia deh. Tentang apa nih? Tentang apa bukunya? Nah, jadi kalau ini nih bukunya bisnis apa novel apa? Kalau ini sih lebih ke self improvement. Okay. Tapi dia itu sumbernya dia tuh mengacu dari pengalaman orang. Itu mungkin Bob Sadino gitu. Oh, jadi ya, judulnya itu Bob Sadino, mereka bilang saya gila gitu. Okay, okay. Jadi jujur aja tertarik emang awalnya karena memang tahu Om Bob lah gitu dipanggil gitu ya. Om Bob itu kan ya terkenal lah gitu. Tapi kalau bukunya ini tuh dari covernya menarik gitu loh. Benar. Jadi kalau bisa digambarkan, coba gambarkan cover bukunya itu gimana? Kan cover beda-beda ya, tapi yang kita lagi bawa, yang dibawa sama Aja sekarang tuh covernya kayak gimana? Kok tertarik dari gimana sih? Oh iya, kalau untuk buku Bob Sadino ini apa namanya? Kalau untuk nyeritain orang tuh kayak autobiografi ya? Kayak gitu tuh. Dia yang nulis ya? Nggak, bukan. Orang lain yang menulis. Oh, orang lain. Ya, gitu lah, biografi gitu. Ini kan banyak ya, kalau kayak Bob Sadino nih kayaknya ada beberapa buku. Tapi aku bawa nih bukunya yang ada gambarnya tuh Bob Sadino lagi dorong gerobak gitu. Jadi bukunya ini tuh lebih nyeritain kepada gimana caranya dia tuh mendirikan perusahaannya dia gitu. Okay. Jadi nah di sini tuh dia tuh lebih di bukunya ini tuh lebih diceritain oleh penulisnya namanya Eddie Sakius. Ya jadi dari covernya tuh bukunya ini tuh menceritakan lebih kepada gimana Bob Sadino tuh membuka usahanya gitu. Jadi gimana pola pikirnya dia tuh pola pikir yang beda sih menurutku dari cerita di bukunya tuh beda dari kebanyakan orang tuh. Dia tuh sampai bisa sesukses ini gitu si alur ceritanya lebih ke sana gitu. Jadi setelah berapa lama kemudian aku baca nih bukunya nih dia cukup menarik gitu loh. Menarik karena bahasa yang dia pakai itu simple gitu loh. Okay. Kayak bahasa blog gitu. Nah, yang ini yang mau tanyain tuh yang nulis buku kan orang lain ya? Orang lain. Nah, bukan sebuah Sandino. Itu dia artinya nulis bukunya berdasarkan sudut pandangnya dia gitu. Jadi kalau dia tuh lebih banyak gini sih, kayak ngutip kayak wawancara gitu. Oh, wawancara. Jadi dia sistemnya misalnya dia nanya gini, terus apa yang dikatakan itu yang ditulis gitu. Oke. Okay. Lebih ke gitu sih. Iya. Tapi bukunya ini gini enggak ke kamu ya sendiri, ke K sendiri nih. Maksudnya kayak menurutmu tuh kayak berdampak enggak sih? Maksudnya walaupun dampaknya kecil ya, maksudnya kayak setidaknya suka dulu deh, suka dulu. Maksudnya kayak menginspirasi nggak sih gitu, atau quotes-quotesnya banyak yang kamu suka nggak sih? Cukup menginspirasi sih, tapi apa namanya itu dia tidak apa ya? Menurutku tuh dia tidak memunculkan suatu gini apa namanya itu suatu gimana? Oh misalnya untuk kayak gini itu kamu harus gini itu gitu tuh enggak sih kayaknya gitu. Okay. Tapi dia lebih ke nyeritain pola pikir dia gitu. Okay. Tapi tipsnya enggak ada gitu mana. Tipsnya ada sih gitu tapi gimana ya? Masih umum gitu loh. Okay. Gitu sih menurutku. Berarti ini bukunya ini menarik. Menarik karena itu dari pertama dari apa namanya itu sudut pandangnya Bob Sadino itu sendiri sebenarnya sama dia tuh apa namanya itu? Abis itu karena cara membahasnya tuh nggak berat gitu loh, jadi nggak ngantuk bacanya gitu. Tapi berapa halaman aja tebalnya kira-kira? Tebalnya itu ada tuh segini. Wah, tebal juga. Ya hampir 3/4 ini lah. 3/4. Ya sekitar 170-an ya. Oh, 200-an juga lah bilangnya. Ya, kayaknya. Oh, jadi nggak gini. Ya. Oke deh. Sip. Sekarang siapa nih sekarang? Aku dulu apa Adi dulu nih? Nalu. Aku ya. Kalau aku sih... kalau aku sih bawa bukunya Le Petit Prince atau Pangeran Cilik ini punyanya penyebutannya salah dalam bahasa Prancis yang aku nggak bisa bahasa Prancis. Kita bukan orang Prancis. Ya, pokoknya ini yang ngarang punyanya Anthony de Saint-Exupéry. Gitulah. Sorry kalau sebut saja Anthony. Ya, pokoknya Anthony. Kenapa? Kalau ditanya nih, kenapa sih aku pengen bahas bukunya nih? Bukunya ini sebenarnya untuk anak-anak pengarangnya awalnya tujuannya. Dia tuh membahasnya tuh untuk anak-anak gitu. tentang cerita anak-anak itu, tapi menurutku bukunya ini tersirat tuh. Jadi orang dewasa tuh juga bisa baca gitu. Soalnya yang buat ini tuh bukunya tuh tipis atau berapa halaman ini? Cuma 118. Kayak dibahas, dibaca sehari pun juga bisa nih. Itu yang buat menarik tuh pokoknya sudut pandang dia ceritain. Ini cerita nih kayak kayak cerita anak-anak sih sebenarnya, tapi banyak pesan-pesan yang aku suka dalam bukunya ini gitu loh. Cerita fiksi ya. Ya, ini cerita fiksi gitu loh, tentang kehidupan, tentang tentang ini kan ceritanya tuh berdasarkan kalau kalau digambarkan garis besarnya tuh ada seorang pilot nih. Seorang pilot dia tuh terdampar di gurun. Terus dia tuh ketemu dengan pangeran. Pangeran itu berasal dari planet yang besarnya itu cuma pokoknya kecil lah planetnya gitu loh. Dia dia bisa ngelihat sunset tuh berapa kali dalam sehari gitu pokoknya. Saking kecilnya planetnya gitu. Tapi yang percakapannya dia dengan si pilot ini yang lagi memperbaiki pesawatnya dia yang besar di gurun tuh yang membuat buku ini jadi menarik. Terus dia cerita juga dari pengalaman-pengalamannya ke mana aja, ke planet-planet mana aja dia pernah gitu. Oh, jadi dia ini bisa keliling-keliling dunia gitu maksudnya? Dia pernah keliling-keliling planet lah. Keliling planet lah anggapannya, bukan dunia lagi. Bukan dunia lagi. Pokoknya ini kan cerita fiksi kan. Cerita fiksi gitu. Tapi di planet itu dia sendiri aja. Ya, di planetnya yang dia punya itu dia sendiri aja. Dan dia punya mawar di planetnya itu. Pokoknya ini tuh menarik banget sih menurutku kalau kalau aku bisa mungkin saran ini buku layak untuk dibaca sih untuk pemula. Oke lah. Maksudnya aku nggak suka nggak terlalu involve ya, maunya lebih sering untuk intens untuk baca buku. Tapi pas aku baca bukunya ini aku lihat di Goodreads nih ratingku bagus gitu. Oh, jadi ada lihat ini juga review liat, orang juga ya. Review orang dulu. Kok mantap ya? Tapi suka kayak penasaran dong. Ya, biasa sih kita baca buku kan karena disaranin orang kan gitu. Awalnya biasa kan pasti gitu kan. Oke, habis itu kayak aku akhirnya aku beli deh. Aku beli, aku baca. Kok seru ya? Maksudnya gitu ya. Kayak misalnya enggak terlalu berat juga. Itu berapa lama selesai bacanya? Sehari. Satu hari jadi selesai langsung. Karena waktu itu kebetulan juga lagi pergi kan. Maksudnya lagi pas baca di pesawat jadi teman-teman inilah teman ngisi waktu banyak juga quotes yang aku suka di sini. Ini kayaknya quotesnya itu ya gitulah pokoknya terkenal lah, pasti kalian pernah baca lah setidaknya quotesnya. Oh, umum aja ya, atau enggak mungkin tahu lah kalau di gitu. Ya itu deh, menarik kalau misalnya tertarik baca. Kayaknya ini buku yang bagus deh. Boleh pinjam nih. Boleh. Ingatnya balikin cuy. Ya gitu deh. Oke. Mantap Luis. Nanti bahas yang lain. Kalau Daddy gimana? Daddy baru nimbrung nih. Ini Daddy baru datang nih. Kalau aku sih bawa buku gini, buku tentang proyek-proyek lah. Oh, tahu. Berhubungan sama ini nih. Mantap. Dunia bangunan nih. Coba dicerita, aku penasaran juga. Gimana? Kalau ini sih dilihat dari sampul depannya dan visual bukunya juga cukup menarik karena dia dikemas dengan unik itu dengan yang membahas tentang penataan bata gitu. Yang judulnya buku Nata Bata. Ini bukunya kan karya dari Andi Rahman. Oh, ini bukunya ini bilingual. Enggak. Ya, dua bahasa, ada bahasa Inggris. Dua bahasa kiri kanan ya? Iya. Wih, hebat. Keren, Pak. Terus, gimana? Terus ini, di sini. Ini bacanya sampai habis, udah habis kan? Udah habis bacanya nih. Baca melihat foto. Sempat baca, cuma. Belum, berarti on progress ya. Iya, on progress. Tapi sejauh ini gimana? Kalau aku lihat-lihat sih, buku ini cukup menarik karena dia pembahasannya cukup detail dari proyek secara umumnya, terus dia proyek-proyek dia yang dikerjakan dari awal, dari tahun per tahun itu. Nanti kayak ini gini ya, dokumentasi proyek-proyek dia gitu ya, portofolio lah. Portofolionya. Dan proyek ini juga didominasi oleh proyek yang menggunakan batu bata ekspos. Di sini dijelasin juga beberapa metode penyusunan bata itu kan kayak zaman sekarang. Tapi misalnya nih, kamu kan arsitek kan? Ya. Aku sipil sih kebetulan. Habis itu kalau misalnya ada orang lain nih, di luar ilmu itu. Tertarik nggak sih kira-kira baca ini? Maksudnya kayak untuk orang awam nggak sih? Umum nggak nih? Umum nggak nih? Kalau aku sih sejauh ini. Menurutku sih ini cukup apa namanya? Untuk mudahlah dipahami bagi orang-orang yang pemula yang tertarik dengan khususnya dengan seni bangunan dulu ya. Seni bangunan. Okay. Karena ini cukup banyak juga apa namanya menampilkan seni-seni dari bangunan itu sendiri. Termasuk gambar-gambarnya menarik sini. Yang warna. Penyajiannya bagus sekali. Iya. Tapi ini belum masih lanjut bacanya kan? Masih lanjut baca. Progress. Berapa halaman? Berapa halaman sih? Berapa nih? Enggak ada halamannya loh. Di atas enggak? Enggak. Oh, di samping. Biasanya kalau seni-seni itu agak saru-saru. 200-an lah. Oh, 200-an juga. Ya. Cuma kertasnya beda sih ini. Dari fisik buku lah ya. Dari fisik buku menarik loh nih. Kayak pakai kertas bekas sih. Bekas aku dia. Ini kayak pakai kertas daur ulang. Enggak tahu ya ada berapa versi ya. Mungkin yang ini bagus ya. Ini versi tebalnya nih. Nggak tahu ada versi lainnya apa enggak ya? Karena kayaknya dia nih karena nyetak gambar kayaknya sih ya. Jadi kalau cintanya sama banyak nih. Cinta. Tapi ini gini, lihat toko buku, wih, menarik beli nih gitu. Ya, kalau aku ini ceritanya. Sih kebetulan karena aku gini apa namanya? Tahu informasi ini dari Instagram karena aku follow dari arsiteknya Andi Rahman itu kan. Oh ini ya, Andi Rahman nih. Toko buku kayak enggak? Ini enggak dijual di toko buku di mana pun. Oh gitu. Dia adanya di Omaha Library. Eksklusif. Ya. Jadi pesan dulu gitu. Ya, ini PO, pas PO. Kebetulan aku dapat pas PO-nya. Jadi dapatlah harga murah. Nah, aku lihat juga kan di share lah juga apa namanya? Ini arsitek Indonesia. Ya, arsitek Indonesia. Arsitek Nusantara. Keren. Mantap. Terus kan kita udah bawa buku masing-masing nih. Ada total berarti ada 4 buku yang kita ya bahas dikit lah, Mas. Bahasnya ugal-ugalan lah kalian. Tapi sekarang kita kayak intermezzo sedikit dah ke topik masih seputaran buku sih. Kalau menurut kalian tuh baca buku gini identik dengan pintar yang pintar aja yang baca buku gitu. Padahal kan sebenarnya enggak sih. Semua orang itu mungkin hal yang wajar sebenarnya. Tapi stigma di Indonesia kan? Iya. Sebelum kayak baca buku, teori aja ke gitu kan? Sih. Akrab nggak dengan kayak gitu? Akrab sekali pasti. Bawa buku aja kayak ada serem. Ya. Bawa bukunya. Iya, kita dibilangnya jadi sok gitu. Ya. Padahal orang di luar tuh kan kalau dia ya, di bis gitu misalnya atau di halte lagi nunggu kereta gitu misalnya, mereka kan baca buku sebenarnya. Jadinya gimana? Mungkin nggak tahu sih cara biar gini orang Indonesia tuh nggak kayak gitu lagi, nggak tahu sih. Tapi kita akrab kan dengan hal itu kan. Akrab itu aja. Ya kan awal-awalnya misalnya nih, atau nggak di sekolah deh. Kalau bawa komik sih nggak apa-apa, teman-teman pada minjam. Kalau misalnya bawa novel ya, agak tebelan dikit. Kayak baca apa kayak gitu kan. Nah. Ya itulah. Tapi menurutku tuh ya kalau baca buku tuh sebenarnya untuk semuanya, gitu loh kayak nggak terpaku untuk dia pintar dia baca buku tuh menurutku nggak gitu. Kalau kalian gimana sih? Yes. Kalau menurutku sih sebenarnya gimana tuh? Gimana nggak dikituin? Ah benar. Apa gimana? Kayak sih belum sih soalnya aku nggak pernah bawa buku. Ini mantap. Artinya nggak pernah bawa buku kan? Ya, artinya kalau nggak lah kayak orang misalnya di luar tuh kan kita misalnya nonton film itu dia pasti atau nggak kita sering lah dia bawa buku kecil gitu baca gitu. Kalau kita kayaknya kalau aku sih nggak sampai kayak gitu gitu loh. Paling ya di Instagram kalau misalnya selingan sebenarnya itu tuh mindsetnya sih sebenarnya mindsetnya ya kalau aku sih mulai sadar nih baca buku nih ketika ketika waktu akhir-akhir zaman SMA lah itu. Jadi sebelum itu sih masih liar lah, belum kepikiran ke buku nih. Mungkin aku salah satu orang yang antara yang bilang mungkin itu tapi entah kenapa perlahan-lahan ya mungkin karena tuntutan juga gitu loh. Jadi ketika akhir SMA terus kemudian mau masuk kuliah kan tuntut untuk baca-baca gitu. Jadi kok kayaknya enak gitu. Makin kesini kok kayaknya ini bagus nih. tapi kadang-kadang karena orang nggak tahu apa yang kita baca itu, jadi ya kesannya memang kadang-kadang gitu. Tapi jangan sampailah karena kita baca buku terus kita kayak mengabaikan yang ada di sekitar kita gitu aja sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, tapi itu sulit, itu sulit, itu sulit ya. Tapi masalahnya nggak apa-apa keluar jalur gitu. Yeah. Misalnya kalau bahas gitu mungkin ya karena terlalu involved sama bukunya, terlalu into sama bukunya. Kalau udah, misalnya kalau aku kan dulu pernah baca kayak Kill a Mockingbird tuh, To Kill a Mockingbird. Aku karena aku suka banget sama bukunya itu, karena itu karakter juga kan. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak nggak cuek sama sekitar gitu. Tapi kan nggak masalah juga dong kalau kayak gitu. Ya nggak masalah dong. Cueknya tuh masih dalam batas wajar, misalnya di rumah gitu. Misalnya di rumah duduk itu sambil baca ya wajar lah cuek gitu. Tapi kalau misalnya pas di sekolah gitu misalnya baca terus tanya gitu dapat terus baca kan nggak juga gitu loh. Tapi aku kurang setuju sih dengan itu. Oh gitu ya. Misalnya kalau orang nggak tahu ya, kan kenapa nih? Misalnya, aku ngeliat nih, kira lagi baca nih. Di sekolah nih. Misalnya. Di sekolah nih. Kita mau sepangku kan? Kira baca nih, saya kayak biasa sih. Kan nggak salah dong, kira lagi baca lagi serius. Kan? Iya sih. Nggak salah. Nggak salah sih. Cuma gini mungkin kalau aku nih tanya kayak gitu, biasanya sih agak terganggu gitu karena kita kan lagi asik nih baca, asik baca. Terus tiba-tiba diganggu dikit, arti baca apa tuh, akhirnya kita harus menjelaskan ke orangnya itu. Kalau mau jawab cepet sih nih baca aja gitu, tapi kan kita lagi baca ya memang. Jadi kita yang ngerasa agak terganggu yang baca pasti ya. Dan yang nanya itu juga kalau misalnya nggak gitu ditanggepin, wih sombong kali ini. Makanya kalau menurutku tuh kalau daripada timbul apa namanya itu gitu, kontra itu mending di tempat yang artinya yang tidak mengganggu lah, artinya yang sama-sama nyaman lah gitu. Makanya kalau aku paling suka tuh baca buku tuh ketika sendiri gitu, misalnya nggak ada misalnya sekitar tuh, itu udah kayak misalnya tadi itu Krisna bilang di pesawat gitu, atau di tempat-tempat misalnya lagi nunggu nih kayak waktu ini aku buat BPJS lu lama gila tuh kan Andrea. nggak keganggu gini dengan suara nomor antrian. nggak kalau itu enggak. Okay. Jadi kayak gitu loh. Tapi kalau udah suasana yang artinya udah rame-rame gitu, masih di kampus gitu, misalnya sulit sebenarnya sih artinya orang sekitarnya tuh kita nggak kenal sama orang, nggak kenal ya, dikit interaksinya itu. Walaupun dia banyak orang tapi kita nggak ada interaksi, tapi kita perlu akui kita tuh nggak punya budaya baca. Betul. Kadang-kadang ya misalnya bukannya bermaksud ke barat atau gimana, kayak ngelihat orang orang sana, orang dari negara lain lah, kayak involve sama bukunya tuh kalau kayak asik banget loh, kayak emang kayak sudah jadi budaya mereka di kampus. Coba lihat banyak ya, nggak semua sih emang, maksudnya kayak banyak yang duduk bawa baca buku. Kalau kita gimana, kan nggak kalau buku maksudnya kalau ya maksudnya ya gitulah, kalau kita ke kemana gitu jarang sih untuk kayak punya budaya kayak mereka gitu loh. Makanya kalau dari sekarang nih bukannya bermaksud untuk, tapi kan karena kita misalnya, aku kayak buat kayak pas kita baca nih terus ada teman baca kan kayak seru dong gitu. Makanya kita baca apa nih gitu, kayak aku pertama kali baca juga di pertama kali kayak dikasih coba kita baca bukunya ini gitu. Bagus bukunya ini, maksudnya habis aku baca, habis itu sudah selesai baca bagus bukunya, ada yang teman dibahas tuh kayak pengen baca lagi gitu loh. Iya pasti ya, sama kayak nonton film. Sama kayak sebenarnya kita udah mulai gitu loh, tapi bukan buku. Apa? Sosial media. Story orang. Ya kan teman bisa buka IG. Baca story. Baca story orang. Siapa tuh gitu. Ini gitu. Itu lebih menarik. Itu kayak ya. Power of budayanya kita belum ngerasa banget. Apa karena mungkin gini ya? Kurang apa ya? Nggak dibiasakan mungkin ya? Atau terlalu berat ya? Nggak sih. Menurut tapi ya aku nggak tahu juga ya. Tapi gimana ya, terkadang kayak iri gitu nggak mereka gitu. Mereka tuh kayak dari orang-orang sana ya, kayak dari luar tuh udah dari dulu tuh udah gimana ya sama buku tuh akrab gitu loh. Iya karena dibiasakan mungkin. Biasa dari kecil. Mungkin karena bacaannya tuh ringan lah, artinya kehidupan nyata gitu loh. kalau misalnya sama kayak kita misalnya kalau baca buku kuliah gitu. Nah, itu beda cerita. Masih beda cerita kan. Tapi kan kesannya orang-orang kita tuh masih kayak gitu berat gitu loh. Yang kita bahas itu bukan buku untuk kerja atau kuliah gitu ya. Tapi untuk self pleasure gitu loh, untuk hiburan diri sendiri gitu, baca novel. Kan kalau untuk belajar kan dari novel kan kita bisa belajar pengalaman hidup. Aku pernah sama orang nih. Dia bilang kayak gini, aku kan misalnya dia nggak punya, bisa ditanda kutip keluarganya gitulah misalkan, terus aku belajar pengalaman hidup atau gitu dari buku, maksudnya aku tahu nilai-nilai kehidupan tuh dari, jadi bukan dari keluarganya gitu maksudnya ya, ada mungkin dari keluarga tapi ya, kan tapi ada juga dari bukunya gitu ya, impact yang lebih besar tuh dari bukunya ya, maksudnya ada yang kita bisa ambil dari novel gitu loh. Mau menurutku ya, mau baca apa aja bagus ya, yang penting kita terus gitu loh, yang penting kita latih aja dulu budaya gitu loh. Bukan aku soalnya ya, bukan aku juga masih belajar, aku pengen terus connect sama buku gitu loh ya. Makanya kalau dari ada teman dibahasin kan jadi seru gitu loh. Jadi kayak tadi Arya kayaknya bukunya bagus ya gitu kayak atau enggak ada teman sharing lah ya. Ada teman sharing lah. Seberapa banyak sih di yang kita punya teman untuk sharing buku gitu kan? Agak susah kan? Agak susah sih. Dibandingkan kita cerita tentang share ini sama Reno Barak kan ya, itu kan banyak kan maksudnya. Itu benar sih. Ya kan? Seberapa orang sih yang kita bisa? Jadi karena kita kumpulan kecil aja dulu, setelah kita bahas apa yang kita suka, entah itu film, entah itu buku. Tapi karena kita topiknya sekarang buku. Next, kita mau bahas apa sekarang? Oh ya, buku yang mau kalian mau next mau baca buku apa nih? Baca buku apa? Kalau aku bawa nih buku lagi. Oh, oke, buku. Bawa buku lagi. Lah siap. Ini kan satu udah dibaca nih, terus David Morey. Kita balik lagi ke topik akhir bahasnya. Iya, terus David Morey udah tahu. Oke, bentar sebelum masuk ke buku yang mau dibaca. Rating deh dari 4 buku tadi. Kita ngasih rating dong. Oh, rating. Ratingnya. Nah, maksudnya kalau mau rating aku enggak tahu isi buku yang lainnya. Cuma, nah, maksudnya tadi. Buku yang kamu bawa. Oke. Kita kasih rating. Okay. Masing-masing kalau buku ini kita ngasih rating berapa? Aku kan bawa buku Little Prince. Aku ngasih rating berapa? Oh, gitu. 1 sampai 5 ya? 1 sampai 5. 1 sampai 5 bintang. Ya, 1 sampai 5 bintang lah. Ya. Ya, kalau yang Bruce David Morey ini karena aku bacanya maksudnya enggak sampai nagih gitu langsung aku baca semua aku lempet neren tuh enggak sih. Cuma aku tahu isinya bagus tuh. Karena aku lupa aja jadinya aku enggak bisa bilang. Karena lagi lamanya. Karena kita 1 tahun lalu lah aku baca. Tapi kalau untuk poin ya 3,5/5 lah. 3,5/5. 3,5/5 lah. Jas, ku Bob Sadino Jas. Kalau Bob Sadino ya 4/5 lah. 4/5. 4/5 lah. Kenapa dia? Karena dia tuh menurutku tuh suatu buku yang menurutku ya mudah dipahami lah gitu. Artinya kayak artinya santai bacanya gitu, enggak ada tekan. Artinya enggak ada otak tuh udah misalnya kaptik dengan kegiatan sehari-hari terus sekarang baca buku lagi berpikir gitu. Rasanya gitu sekarang ya, jadi gini ya gitu dengan sudut pandangnya dia tuh gitulah. 4/5 lah. 4/5. Jadi gimana punya ini? Ya walaupun belum habis tapi kan. Oh iya. Ya aku lagi satu. Kenapa? Ada sedikit dia tuh menurutku tuh kurang ya gitu loh menurutku ya. Mungkin karena agak kayak aku merasa ke belakang tuh agak ada pengulangan gitu loh. Oh, diulang lagi topiknya. Mungkin secara enggak langsung gitu loh. Kadang-kadang boring mungkin. Ya, jadi kayak boringnya dia. Artinya sebenarnya topik yang sama gitu loh. Tapi kok kayak diulang, tapi dijelasin dengan yang dengan cara lain gitu loh. Itu kurangnya. Kurang ya juga. Kalau menurutku sih, menurutku itu kayak enggak perlu jelas. Enggak perlu sebenarnya itu kalau mau buat emang ya udah sudah poin aja gitu. Ya, jadi topik satu udah selesai gitu. Ya gitu loh, jangan diulang lagi. Artinya tapi kalau orang pengin bacanya artinya dia karena pengin tahu tentang Bob Sadino-nya atau karena dia apa namanya? Artinya kan emang harusnya tarik karena Bob Sadino kan? Iya. Ya, cuma yang lebih ditekankan itu tentang kehidupan Bob Sadino-nya atau dari dia bangun dari bawah sampai dari atas gitu. kalau ini sih lebih ke pola pikir dia yang beda gitu. Oh, pola pikir. Oh, pola pikir yang beda. Kayak misalnya di buku itu dia bilang apa yang dibilang, pokoknya ada kalau nggak salah ya, apa ya, pokoknya ada kata-kata bodoh gitu, apa yang dibilang sarjana bodoh gitu pokoknya dibilang. Pokoknya dia tuh sangat against sarjana. Against sarjana lah gitu loh, artinya gitu loh. Kamu nggak bisa apa sih gitu gitu loh. Gitulah, itu sudut pandangnya dia gitu. Jadi sudut pandang yang berbeda kok bisa sukses di mana dia. Tadi berapa ratingnya? Tadi berapa? 4/5. Oke, lah, itulah. Jadi sejauh ini. Kalau aku sih sejauh ini. Sejauh ini. Kalau aku lihat-lihat di buku. Bukunya apa itu tadi namanya? Bukunya judulnya Nata Bata. Oke. Okay. Itu kalau aku, menurutku nih ya, buku ini sih di angka 4/5 juga. Itu karena dari sisi penyajiannya dulu ya, kalau sisi penyajiannya cukup baik kulihat dan mudah juga apa ya untuk pemahamannya. Kemudian ada penjelasan. Mudah dimengerti lah ya. Ya, mudah dimengerti. Karena gambar-gambar itu sih menarik ini juga. Ya, itu tuh gimana per bab gitu? Kalau dia sih bahasa yang per topiknya dia. Kayak pertama ada kayak pengantar awal kayak apa namanya? Kayak dari riset-risetnya itu. Terus nanti ada proyek setiap tahunnya dia. Terus satu proyek khusus untuk di proyek apa? Umah Bata. Itu salah satu kolaborasi antara arsiteknya itu dengan ownernya, dengan berbagai macam apa namanya pihak-pihak lainnya itu. Oh, jadi diceritain gimana cara kolaborasinya gitu. Ya, atau ada ceritain juga masalah-masalah dia selama bangun tuh? Atau cuma masalah konsep aja nih? Di sini sih ada beberapa dijelasin juga bagaimana dia nggak hanya sekedar konsep pembangunannya, tapi dia di realistik pembangunannya itu dijelasin juga. Oh, jelasin juga. Tahapan dari awal dia sampai. Susah-susahnya pelaksanaan gitu, pasti ada lah. Di sana juga ada kayak apa namanya wawancara dengan tukangnya langsung, kolaborasi lah dengan tukang itu juga ada dijelasin di sini. Yeah. Jadi cukup menarik. Hasil wawancaranya ditulis di. Ya. Berapa tadi ratingnya? 4/5. 4/5. Jadi nyinggung harga harusnya. Nyinggung harga. Di buku itu? Harga buku apa harga bahan? Harga masalah dia bilang kalau lo pakai style saya nih bisa lebih murah atau lebih mahal gitu. Gini sih apa namanya dibahas. Dia kan apa namanya? Dia diskusi-diskusi dengan owner dan juga tukang-tukang itu. Ada sih dibahas mengenai harga tapi enggak mutlak harga gitu. Maksudnya kayak perbandingan kalau pakai kayak gini lebih mahal apa enggak gitu. Jadi kayak perbandingan-perbandingan gitu. Oke. Terus Kuyus. Bukuku. Ini kan rating pribadi dong. Aku ngasih ratingnya 5/5. Mantap. Full. Pancacat. Karena aku suka banget bukunya ini tuh. Aku menikmati. Tapi no cacat nih kalau 5/5 kan enggak ada cacat gitu loh. Enggak. Bukan masalah enggak ada cacat apa enggak cacat ya, bukan masalah sempurna atau enggak sempurna. Aku suka bukan I love this book gitu loh. Artinya poin ini kan berdasarkan kesukaan gitu kan. Iya, aku suka. Iya sih, wajar sih. Misalnya kalau ditanya, "Kir recommended enggak buku ini?" Aku recommended. Sama siapa aja. Siapapun boleh ya baca ya. Baca. Gitu. Dan buku masalah gender atau apa. Umur ringan bukunya. Banyak petuah-petuah hidup. Ya menurutku ya, tersirat di bukunya ini. Ya menarik aja sih, kayak getting involved ke bukunya ini. Karakternya juga aku suka. Ada dia kayak ada ceritanya juga, alur ceritanya juga bagus gitu. Menurutku ya, karena selera kan, tapi ratingku tetap 5/5. Mantap. Itu membuat kita semakin ingin baca sih, ya. Kalau udah kayak gitu ratingnya. Ratingnya 5/5. Kira-kira ini ada emang satu buku tok atau satu buku? Enggak ada gini, enggak sambung. Ini tauku satu buku, tapi ada yang buat Little Prince Comeback. Kayaknya itu pengarang lain deh. Oh, gitu. Tapi kalau pengarang biasanya satu pengarang itu kan punya banyak buku yang gitu. Kira-kira pengarangnya punya buku yang lain enggak? Kalau setahu enggak tahu ya. Enggak tahu. Coba ntar ku cek di Goodreads. Oh ya BTW, kalau misalnya mau ngelihat buku, kalau aku mau beli buku, biasanya kan dulu ngawur gitu kan. Ah, buku ini bagus kayaknya. Kayaknya bagus kayak gitu. Tapi terserah sih kalau cara orang mulai gimana ya. Kan kita geser buku tuh bisa dari rekomendasi. Dari. Tapi pas saya waktu itu, pas aku lagi gabut kan, terus aku beli buku. Terus pas gue beli, itu tuh nggak bagus lah menurutku. Soalnya udah beli, nggak bagus gitu hasilnya. Terus aku cek ratingnya di Goodreads, nah kurang bagus gitu loh. Oh emang benar kurang bagus. Tapi kok kepikiran untuk beli gitu sih? Karena di belakang itu loh. Oh sampul belakangnya. Kayak covernya juga bagus kayak. Gitu. Itu pengarangnya juga kebetulan aku kenal. Kurang, kurangnya ya mungkin nggak selera ya. Kurang selera. Itu. Terus semenjak itu aku kalau mau baca beli buku tanda kutip, aku cek dulu di Goodreads berapa ratingnya. Nah artinya kalau misalnya mau beli buku nih, kan kita buka buku nih, buka buku. Wah buku ini bagus sih. Artinya pas lihat buku itu baru cek di Goodreads itu dari rumah nih aku mau beli buku ini. Terserah. Beda biasanya. Kalau aku, kalau aku kebetulan misalnya aku kebanyakan bukunya tuh direkomendasiin kan. Iya. Terus aku misalnya kayak beli buku nih ke pas waktu ini Alchemist kan, aku kayak pas di sana aku ngecek. Buku. Ya. Kayak ini bagus enggak kira-kira aku cek. Oke, pas aku buku tuh ngecek langsung di Goodreads. Di Goodreads. Oh, ini ratingnya 4 sekian bintang. Kayak bagus ya gitu. Ya udah ambil gitu. Jadi agak lama dong nunggu bukunya karena enggak apa-apa dong. Iya kan. Kan. Oh, ada orang yang betah gitu kan kita kan gitu. Kan ya kan ya. Ya gitu. Cuma demi gini ya masalahnya kan daripada juga duit. Bukan juga duitin lo. Jadi mendingan dengan lo gitu ya caranya. Enggak. Kan tapi bebas kan kalau aku caranya gitu gitu. Iya sih. Bebas secara orang. Maksudnya biar enggak asal beli gitu. Nah, ya kalau mau asal beli juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan ya jiwa miskinku menjerit-jerit kayak gitu. Kalau kita beli orang miskin. Ya cuma bahas gitu loh. Cuma aku cuma ngasih tahu aja Kak. Kalau aku caranya kayak gitu. Jadi ada saran lah gitu kan. Enggak saran-saran juga. Ya pokoknya gitulah sharing. Apa namanya? Goodreads. Goodreads.com kan? Itu ada apps di Google ya. Ada apps-nya kan saya download juga tadi. Oh, ada. Goodreads. Tapi bukunya buku apa aja nih? Maksudnya buku luar toh atau? Banyak, buku Indo juga ada. Buku Indonesia juga. Ya, banyak kok gitu ya. Gitu. Goodreads. BTW itu cuma kayak ngasih rating. BTW, oh ya, ngomong-ngomong good. Advisor. Ya mungkin kayak gitulah kayak advisor. Oh ya, di yang buat aku gini kan di Goodreads itu juga setiap tahunnya ada kayak reading challenge gitu. Apa tuh? Jadi kayak kita buat challenge untuk diri kita sendiri tahun ini berapa buku yang kita mau baca. Oh ya, kayak seru-seruan gitu loh, kayak kayak ada pemacu lah gitu loh, kayak seru sih. Terus misalnya kamu bisa ngeset 12 buku untuk satu tahun ini atau bisa 20 buku atau berapa nanti setelah kamu baca, kamu bisa masuk ke Goodreads-nya centang, udah selesai gitu. Artinya Goodreads ini ngasih rating berdasarkan orang yang ikut di Goodreads? Iya, berdasarkan kamunya sendiri. Berdasarkan orang-orang yang ini, yang orang-orang memberikan rating kan? Iya. Aku nih download Goodreads, aku masuk kayak sign up punya. Nanti kalau kayak film kan kayak Rotten Tomatoes gitu. Iya. Aku nggak tahu ya, Rotten Tomatoes kayak itu orang ada orang ngasih review juga apa reviewer yang benar-benar reviewer film ya ada sih juga reviewer film cuma itu dah nggak tahu juga gimana pastinya ini nggak tahu ya tapi kalau di Goodreads siap siapapun yang bisa ngasih rating siapapun bisa ngasih review ntar kalau ada gitu tuh biasanya ada review yang dikasih spoiler alert gitu ya sih itu wajar gitu. Ya, next berarti buku yang mau dibaca nih, buku yang mau dibaca. Mungkin sebentar aja, soalnya udah lama kali kita ngebacot ngarung gitu. Berapa menit nih udah nih? Ya, pokoknya gitulah ya, banyak banget. Ya, untuk yang buku yang mau dibaca. Siapa nih luar? Yang dulu nih. Ya. Udah aku bawa buku juga sih. Ini judulnya nih. Seven Habits of Highly Effective People. Iya, aku punya tuh. Nah. Tapi belum selesai udah baca. Udah mulai baca atau belum? Baru 10 halaman. Baru 10 halaman. Kalau awal-awal tuh artinya baru kata pengantar gitu. Biasanya yang bikin menarik dari buku itu kata pengantar sih. Kalau aku, baca buku paling awal tuh pasti lihat kata pengantar dulu. Berarti ini yang mau dibaca nih? Ini yang aku mau baca. Gitu. Apa namanya tadi? Seven Habits of Highly Effective People. Coba nggak? Bukunya itu bahasa Inggris ini. Ini rekomendasi dari kakakku. Ya? Siapa nama kakaknya? Ya, kakakku Dias Perdana. Coba tahu ada yang mau stalking, oh, tapi nggak ada yang punya. Tapi ini karena dia kebetulan sering baca buku sih. Jadi aku tahu terus David Morris juga dari dia sebenarnya. Dari dia yang kakaknya. Ya. Dia juga sering beli buku. Siapa tahu ntar kita bisa ngobrol sama kakaknya. Ya, siapa tahu next time. Bisa ngobrol. Karena dia emang pencinta buku lah lebih. Kalau aku kan baru-baru aja. Gak apa-apa dong. Nah, apa namanya, memulai. Kita memulai. Memulai itu sulit sih. Yeah. Cuma ini yang mau aku baca nanti, selain melatih reading juga sih. Reading bahasa Inggris kan. Mantap. Jadi, tapi belum tahu bakal berhasil atau enggak. Ya, lihat nanti aja. Mantap. Jalan aja dulu, ya kan? Iya, baca aja dulu. Baca aja dulu. Kalau gak minat kan baca buku yang lain. Ya, drop aja. Oh, ajar, apa ajar? Buku yang lu baca aja. Aku kayak ini bukunya Dedi, tak usah baca. Ya, mantap. Karena menarik. Ada gambarnya juga ya. Menarik. Untuk orang teknik. Apalagi sesuai dengan ini ya. Iya. Jurusannya. Ya ini menarik. Seru sih. Dari ngeliatnya aja sih. Oh ini bagus nih. Karena emang Adi Rahman ini menarik dia. Menarik dia. Menarik dia. Dorong ada? Yang dorong. Yang dorong. Dia cuma kayak tarik aja ya. Salah satu arsitek terkenal apa ya? Terkenal. Tapi kayak dia baru ya masuk ke Bata-Bata dia 2014 tuh kalau misalnya. Bilangnya semen. Dia tuh kalau nggak salah dia kan di sini 2006 ya dibilang ya. Aku pernah sih stalking webnya dia gitu. Jadi kalian karya-karyanya dia tuh emang apa namanya? Dari awal dia buat biro arsitek dia tuh enggak gini gitu loh. Beda awalnya enggak gini. Jadi setelah berapa lama perjalanan tuh baru berubah gitu loh. Ke belakang-belakang lebih gini. Dan dia aku pernah baca juga itu bilang dia sekarang lagi apa namanya itu aware sama masalah-masalah kayak ginilah gitu artinya jadi batal gitu. Jadi itu menarik. Makanya aku pengin pas kebetulan dia dibawa bukunya gitu loh. Iya, bukan. Kayak ini bagus gitu loh. Ya, jadi tertarik lah. Gitu. Jadi dikasih enggak punya bukunya nih? Boleh. Tapi abisin dulu baca ya. Iya. Ya, jadi apa? Aku nanti pinjam nggak kembali. Tidak boleh. Next, jadi kembaliin. Ya. Ya, aku punya buku pelajaran, nanti pinjam ada kelasku, ada balik-balikin cuy bang. Emang tuh itu budaya kampret nggak? Atau aku kampret? Aku berikut ke mana? Buku itu aku gitu. Kalau soal nggak apa ya, ini bukuku ada balik-balikin cuy bang. Soalnya, kalau aku misalnya nyamin orang apa tuh? Buku teknik sih. Banyak itu, bahas-bahas gue yang terpinjam juga enggak kembali gitu. Jadi buku-buku next. Mana ada pilihannya? Apa aja. Mungkin di rumah ada pilihan buku. Atau enggak dari yang kita bahas ini apa-apa yang dibaca. Siapa tahu tertarik dari kita bahas ini muncul ketertarikan untuk baca bukunya siapa gitu kan. Kalau enggak ada buku di rumah mungkin ingin dibaca. Kalau aku sih masih ada sebenarnya buku lagi satu. Itu boleh juga. Apa itu? Itu kayak buku tentang proyek juga sama sih. Buku kebetulan juga. Bukunya proyek apa? Tapi enggak sih baca buku proyek itu boleh enggak sih? Kalau aku sih senang aja karena di sana ada kayak seni bangunan yang itu loh. Apa ingat judul bukunya? Itu judulnya Vermitas dari Abu Dai. Vermitas. Ini kayak aja tau gak ya? Enggak tahu. Tentang apa? Tentang apa tuh? Gimana cover bukunya? Biru ya? F itu depannya putih. Kalau cover mah beda-beda biasanya. Tahu ya. Tapi isi bukunya apa? Kira-kira. Ini udah mulai baca atau belum? Udah mulai baca. Vermitas itu fungsi ya? Vermitas itu kan kekuatan shooter. Tapi dia apa namanya? Dia Venustas berfungsi ya? Iya. Bahasa Yunani bro, yo. Nike bahasa Yunani ya. Lanjut. Mirip juga dengan ini, tapi dia di sana kayak ada teorinya dikit, ada pengaplikasiannya. Jadi bahasa Inggris ya? Pembelian proyek. Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Siapa punya? Dari Abu Dai. Abu Dai apa? Orang luar. Ari Indra. Oh beda. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh. Tapi jenis bukunya kayak gini juga, ada gambar-gambarnya gitu. Ada. Jadi tahu buku-buku gitu tuh dari mana? Kalau ini aku stalking Andi Rahman-nya. Kalau itu? Dari kakak kelas. Oh. Nata-bata berarti dari stalking Andi Rahman, gitu ya, benar ya? Iya. Kalau yang itu dari kakak kelas. Rekomendasi orang. Enggak rekomendasi sih, kebetulan dia punya, aku lihat-lihat kayak bagus gitu. Akhirnya beli juga, yeah. Biar bisa dibaca sendiri. Karena gitu ya, nah malu juga minjam kan gitu loh. Nah enak kan. Kalau minjam gak kembali lagi ya. Tapi kalau punya buku, satu buku apalagi taruh di lemari, itu kok satu kebanggaan. Setuju. Mungkin itu kita bahas di topik yang lain. Itu lah ya. Next topic ya. Tapi menarik tuh. Kalau aku. Ini yang ku mau baca sih bukunya A Brief History of Time ya, punyanya Stephen Hawking. Menarik sih, kayak bahas tentang ruang dan waktu. Belum habis ku baca ya, tapi lagi ongoing. Ruang dan waktu, black hole, dan ya agak berat sih bukunya ya, sejauh ini. Stephen Hawking kan Stephen Hawking. Pinter gitu lah. Tapi mandi yang nulis ya? Ya, sendiri, dulu sendiri nih dia? Artinya gini bukan ada, di orang lain ya. Ini orang yang nulis dia sendiri. Yang ya, maksudnya artinya dia nulis. Dia nulis. Ya, yang dia nulis. Bukan orang lain menceritakan dia kan. Ya. Oh, ini bukan biografi. Biografi ini tentang ya. Bagaimana dia yang ceritain kayak black hole, ruang dan waktu. Pikirannya dia gitu ya. Pikirannya dia. Dan teori-teori yang ada. Ini berdasarkan gitulah teori yang ada. Jadi kayak buku pelajaran loh. Bisa dibilang bisa, tapi dengan in a unique way. Bukan kayak buku kuliah gitu. Bukan tentang rumus isinya, kan kayak gimana sih kayak Galileo, pokoknya dia bahas dari sejarahnya itu juga, dari sejarah teorinya itu, apa yang mendasarkan teorinya itu, kayak gitu. Tahu. Ya itu sih untuk sekarang. Untuk tahap pertama. Tapi segitu dulu, guys.